Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah maba'ad. Berarti sekarang fadzadi, ya. Nah, tafadzal, nasfatur. يرفضه نهائيا يعتبر كافرا أيضا. Wal mutasawwifa wal muradu min ta'allumil ilmi huwa al-amalu bihi. Man tusa'aru bihim an-naru yawmal qiyamah. Syekh menyatakan alladzi yarfudu ta'allumal ilmi raghbatan anhu yakunu kafiran. Maka orang yang menolak mempelajari ilmu karena raghbatan anhu enggak suka, maka dia kafir. Walladzi yarfudu al-'amala bil ilmi. Nah, orang yang menolak untuk mengamalkan ilmu tadi setelah dia tahu, dia tolak nihaiyan, dia menolak mengamalkan nihaiyan secara mutlak. Jadi dengan sepenuhnya dia enggak mau ngamalin. Yuk, tabaru kafiran lainnya. Dianggap kafir juga. Ya Allah musta'an. Oleh hada qala Syekh, oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan al-irad 'an dinillahi la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Pembatal Islam yang ke-10 yaitu berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya. Fala yata'allamuhu hadhihi thariqatud dhalin min an-nasar. Tidak mau mempelajarinya, inilah jalannya Nasrani, kelompok yang sesat, dan juga kalangan mutasawwifah, orang-orang sufi dan yang lainnya. Wala ya'malu bihi, sedangkan yang tidak mau beramal, inilah thariqahnya kaum Yahudi. Wa man nahahum, dan yang condong kepada mereka, min kulli alimin, dari setiap orang yang berilmu, tapi la ya'malu bihi, tapi enggan, tidak mau mengamalkan ilmunya. Wal murad min ta'allumil ilmi huwa al-amalu bih. Nah, yang dimaksud dengan mempelajari ilmu adalah mengamalkan. Bukan sekedar mempelajari ilmu li mujarradil ma'rifah, hanya untuk pengetahuan saja, atau supaya dikatakan auliyuqala wa alimu, ya. Oh, dia ini orang alim. Atau karena apa? Lil madah, untuk pujian. La yuriduhu lil amal. Dia tidak ingin untuk mengamalkannya. Namun yang diinginkan adalah li hadhil umuri, perkara ini semua, karena pujian, karena disanjung dan seterusnya. Li mujarradil ma'rifati wa lil madhi wa lis sana'i wa lirtifa'i makanihi 'inda an-nas. Itu hanya sekedar untuk pengetahuan, untuk dipuji, disanjung, dan untuk mengangkat kedudukan dia di tengah-tengah manusia. Faman kana hadha hammahu. Nah, siapa yang ternyata ini adalah motivasi dia, tujuan dia, maka dialah orang yang, dia adalah termasuk di antara orang yang neraka dinyalakan pertama kali untuk dia pada hari kiamat kelak. Maka orang yang neraka pertama kali dinyalakan untuknya pada hari kiamat kelak itu ada tiga. Mujahid, orang yang berjihad, tentunya yang salah niatnya supaya disebut pemberani. Mutasaddiq, orang yang bersedekah. Dan muta'allim, orang yang belajar ilmu agama. Berikutnya fadal, dibaca sini. Mustafa, baca Mustafa. Maka amilta fayaqulu ya rabbi jahastu fika hatta qutiltu fayuqalu lahu kadzabta walakinnaka qatalta liyuqala huwa jari'un wa qad qil thumma yushabu ilan nari thumma yu'ta bil mutasaddiqi fayuqalu lahu maka amilta fayaqulu ma taraktu min sabirin tuhibbul infaqa fihi illa anfaqtu fihi fayaqulu Allahu kadabta walakinnaka tasaddaqta liyuqala huwa jawadun wa qadir jawadun wa qadir thumma yushabu ilan nari thumma yufta bil alimi fayuqalu lahu madha amilta fayaqulu ta'allamtu fika ilma wa'alimtuhu fayaqulu Allahu kadabta walakinnaka ta'allamta liqala huwa 'alimun wa qadir fayuts wa fayushabu ila an-nari wa yubda'u bihi hasbuk. Nah, baik, berikutnya wal murad, ini udah ya, sekarang mana? Mujahid, orang yang berjihad, yaitu yang berjuang. Fakutilah, maka dia pun terbunuh. Ya'ti yaumal kiamat, dia akan datang nanti pada hari kiamat, maka Allah berfirman kepadanya, mada amilta, apa yang sudah kamu amalkan? Mujahid yang ini, yang salah niat ini, dia menyatakan, ya Rob, saya berjihad fika, di jalan engkau ya Allah, hingga saya terbunuh. Maka Allah menyatakan padanya, tobusta, namun engkau ya, qatalta, engkau berperang, yukhal, supaya engkau disebut sebagai huwajari'un, oh, dia sang pemberani. Waqad qila, dan kau sudah mendapatkan, artinya sudah dikatakan demikian, sudah dikatakan kau sudah dapat pujian itu. Ya, Allah yang paling tahu niatnya, Allah musta'an. Ya. Summa yushabu ila an-nar. Kemudian dia diseret sahaba ya sahabu sahban, menyeret alif yushab berarti diseret. Suma yu'ta bil mutasaddiq, kemudian didatangkan lagi orang yang bersedekah, maka dikatakan kepadanya oleh Allah, mada amilta, apa yang kau lakukan? Dia mengatakan, tidaklah saya tinggalkan ya, min sabilin, tidaklah saya tinggalkan sebuah jalan yang engkau tuhibul infaqa fihi, yang engkau minnya itu min zaidah ya, itu aslinya ma taraktu sabilan, minnya itu min zaidah. Tidaklah aku tinggalkan sebuah jalan yang engkau menyukai infak di situ. Sebuah jalan, itu sebuah cara yang apa? Misalkan ada pengumuman infak sedekah, infak masjid, infak ini. Itu jalan yang Allah sukai semua untuk bersedekah. Ya. illa anfaqtu fiha, kecuali saya berinfak di jalan tersebut. Maka Allah menyatakan kau dusta, namun kau bersedekah supaya kau disebut sebagai jawad yang sangat dermawan. Qad qila, dan kau sudah dikatakan demikian. Kemudian orang ini juga diseret ke neraka, ya tabillah. Kemudian dinyatakan lagi orang alim yang berilmu, dikatakan padanya, kenapa apa yang kau amalkan? Maka orang tersebut menyatakan, saya belajar ilmu fika di jalan kau ya Allah. Ta'allamtu fika al-ilma. Ya. Wa ta'allamtuhu, dan saya mempelajarinya. Kata Allah, kau dusta, kau mempelajari ilmu. Ya, liuqala, agar kau disebut sebagai huwa alim, dia orang alim, waqad qila, dan kau sudah mendapatkannya. Orang ini pun juga diseret mukanya ke neraka. Ya dan billah. Nah, Dimas. Abadah. Laisa man ya'lamu kaman la ya'lamu. Nah, terus fal amru muhimun jiddan amru ta'allumi wa amru amali faman rafa lahu ma aw rafa lahu ahaduhuma fa innahu yakunu murtadan min al-islam fa min an-nasi man yarfudu qabul al-ilmi idza balahu istikbaran ala al-haqqi wa raddan lil haqqi fa hadha yakunu ma al-mustakbirina wa hadha min kufri al-istikbari an al-haqqi ومن الناس من يرفض تعلم الدين عن عدمه رب عن عدم رغبة وإرادة فهذا يكون مع المعيدين قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معيدون ومن الناس من يرفض الدليل وقبول الحق إذا بين له محافظة على دين آبائه وأجدائه وأجداده حمية ولا يقبل الحق ويبقى على ما هو عليه وما أدرك عليه آباؤه وأجداده كما كان عليه المشركون فالذين يأخذون القبور ولا يأخذون فالذين يأخذون القبور لا يقبلون حقا ولا يقبلون جدالا فهم مقتنعون بما هم عليه تماما wala yaqbiluna yaqbal qabila yaqbal. Nah, ini ada syubhat di tasrif antum. Qabila yaqbal qabula qabila yaqbal fa'ila yaqbal. Dan tadi yang bilu yang bilu dulu ya. Sidi Mas, ada syubhat di tasrif. Terus wala yaqbaluna tawbihan aw isadan. Nah, subhanahu. Baik, dari mana Dimas bacanya? Wayubda'u bihi dimulai, artinya dialah yang pertama kali dimasukkan di neraka ini. Qabla ubadil awsan, sebelum para penyembah berhala. Ya, maka mereka berkata, kaifa nu'adzabu? Gimana kami duluan diadab? Qabla abadatil awsan, sebelum para penyembah berhala. Ya. Wayuqala, maka dikatakan padanya, laisa man ya'lam kama la ya'lam. Tidaklah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Maka perkara ini sangat penting sekali, yaitu perkara mempelajari ilmu dan perkara mengamalkannya. Faman rafadahuma aw rafada ahadahuma, maka barang siapa yang menolak keduanya atau salah satunya, maka dia murtad keluar dari agama Islam. Wa minan nas, di antara manusia ada yang menolak menerima ilmu idza balaghahu, jika ilmu telah sampai kepada dia. Kenapa? Istikbaran, karena dia menyombongkan diri. Ya, alal haq, istikbaran alal haq artinya dia menolak kebenaran. Wa raddil haq, ya, dia menolak kebenaran tadi, menyombongkan diri. Hadza yakunu ma'al mustakbirin, maka orang ini akan bersama orang-orang yang sombong di akhirat kelak. Wa hadza min kufril istikbari 'anil haq, ini adalah kekufuran di antara kekufuran karena menyombongkan diri dari kebenaran. Wa minan nas may ya'budu ta'allumad-din, di antara manusia juga ada yang menolak mempelajari agama, kayak tadi ada kajian di masjid rumah yang gak pernah hadir, di masjid kantor gak pernah hadir, khutbah Jumat tidur, artikel agama berkebaran di medsos, di internet, gak pernah mau tahu, taunya maunya cerita tentang bola, politik, ekonomi, itu aja. Dia gak mau belajar agama, gak mau dia, gak antusias. Ada birobatin karena tidak ada antusias. Irodon karena dia memang benar-benar berpaling pada yang kuno ma'al ini, maka dia nanti kelak bersama orang-orang yang berpaling. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladina kafaru amma unziru mu'aridu, dan orang-orang kafir mereka berpaling dari apa yang telah diberikan peringatan kepada mereka, dari peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Di antara manusia ada yang menolak dalil dan mereka enggan menerima kebenaran. Idza buyyina lahu, apabila telah dijelaskan kepadanya kenapa demikian, muhafadzatan ala dini abaihi, karena untuk tetap melestarikan agama bapaknya, kakek nenek moyangnya. Amin ya Tuhan. Karena semangat fanatisme demikian, dia tidak mau menerima kebenaran. Ya baqa ala ma huwa alaihi, dia tetap berada di atas ya hal tersebut. Wa ma adraka alaihi abahu, hal-hal dan hal-hal yang tidak diketahui oleh bapak nenek moyang ya wajadu, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum musyrikun. Falladzina yaquluna al-qubur wa la yaquluna haqqan, orang-orang yang beribadah kepada kubur, mereka memberikan doa, istighosah, isti'anah, sembelihan, bertawaf, i'tikaf di kuburan-kuburan keramat. Mereka enggak mau menerima kebenaran, bila dinasehati, dikasih tahu, ditahdir, malah balik mentahdir. Kita tahdir dia, dia tahdir balik. Kita katakan kalau kalian enggak berhenti dari perbuatan itu kemusyrikan, syirik. Kata mereka dasar tukang ngapilin orang Wahabi itu. Allahu musta'an. Tidak mau menerima kebenaran, wala yaqbaluna jidalan, tidak mau menerima jidal. Ya. Fahum muqtani'un. Maka mereka sudah merasa puas bimahum alaih, dengan apa yang ada pada mereka, tamaman sepenuhnya. Walayak baluna taujihan au irsyadan, tidak mau menerima bimbingan, tidak mau menerima nasihat. Terus berikutnya. Ya. Adal dibaca di sini. Ya. Coba Saiful. Huh? Apa itu? Yughliquna asma'ahum. Huh? Yughliquna asma'ahum an qabulil haqqi wa yasirruna 'ala ma hum 'alayhi. Bal rubbama yaqul. Itu bunyi penpai dia. Oh, masyaallah. Dipanggil istri antum kali. Nah. Bukan. Terus walrubbama yuqatiluna dunahu wa yabdhuluna anfusahum duna halil aqaibi albaghilati wa la yaqbaluna alhaqqa mahma yasma'una min alqur'ani wa sunnati wa yasma'una nahya 'anil syirki wal amri bitauhidi wa la yaltafituna ila ma fil qur'ani bal hum mu'riduna anhu wa hadha min al-i'radi 'anil dinis sahihi warido bin dinil batili wa hadza katirun bin nasi al yauma qala ta'ala walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khatirun fa haula'i yu'minuna bil batili wa yakfuruna billahi wa ya'buduna ghayrahu wa yad'una ghayrahu wa yastaghifuna bi ghayrihi wa yu'minuna bi ibadati ghayrillahi wa yakfuruna billahi alana wa jiharan. Hadha huwa al-i'radu al-kufri. Nah. Wal iyadu billahi. Amiyatan. Amiyatan wa anfa. Nah. Mana tadi sekarang? Dari mana? Dari yughliquna asma'a an qabil haq, mereka menutup pendengaran mereka untuk menerima kebenaran. Mereka menutup telinga-telinga mereka untuk menerima kebenaran. Wa yusirruna 'ala ma hum 'alaihi. Mereka terus tetap berada di atas apa yang mereka jalani selama ini. Ya. Bal rubbama yuqatiluna dunahu. Masyaallah. Bahkan mereka rela berperang dunahu karena membela pendapat itu. Ya. Qatala dunahu itu maknanya itu. Karena sebagaimana dalam hadis, man kutila limalihi ya. Wahuwa syahid. Nah, itu. Maka dia rela berperang kayak waktu itu 10 tahun silam atau enggak salah ya. Di Priuk ada kebijakan dari gubernur saat itu. Siapa ya Pak Sutioso atau Pak siapa sih? Tahun 2009 itu. Siapa namanya ya? Itu. Yang kumisan itu siapa? Gubernur DKI? Pongsi Bowo. Sutioso sebelumnya ya. Posibowo. Ya untuk ada kebijakannya lah terkait daerah Priok yang konsekuensinya makam Mbah Priok di situ akan digusur. Sementara makam itu keramat dari dulu hingga saat ini. Yang mereka biasa memberikan ibadah di situ, bertakarruf di situ, ya memberikan sesaji dan seterusnya dari segala macam ibadah yang harusnya diberikan pada Allah mereka berikan kepada penghuni kubur itu. Padahal kuburan itu entah siapa isinya. Apakah orang soleh atau orang toleh, penjahat atau orang soleh, nggak tahu siapa isinya. Ada yang menyatakan itu Mbah Priok itu adalah orang yang dulu pertama kali tinggal di situ. Dia kerjaannya bikin Priok untuk dijual, namanya Mbah Priok. Makanya Tanjung Priuk. Allah alam, intinya enggak jelas itu siapa. Namun karena sudah biasa mereka di situ, akhirnya dilestarikan. Nah, ketika pemerintah DKI ingin menggusur itu dan mengetahui akan ada perlawanan, maka diutuslah personel keamanan, polisi, Satpol PP. Ternyata mereka jihad fisabilillah Mbah Priuk. Dari mana-mana mereka datang. Bahkan mereka rela membunuh Satpol-Satpol PP waktu itu. Pasti ingat kan? Mereka membunuh Satpol-Satpol PP di situ. Bahkan polisi itu sampai lari. Sampai lari itu diungsikan itu pakai perahu. Bantuan dari laut supaya bisa lepas. Larinya itu ke lautan. Kalau enggak dikepung mereka. Mati. Mati dengan mereka. Mereka pakai batu, kayu, sajam. Allah musta. Nah ini mereka rela ini. Ini benar ini kata saya. Ya, benar ini. Sebagaimana dahulu musyrikin Quraisy rela perang bersama Rasulullah SAW di perang Badar, di perang Uhud. Karena apa? Membela kemusyrikan dia. Barubah mayuqatiluna dunahum wa yabdhuluna anfusahum. Mengerahkan jiwa-jiwa mereka duna hadhil aqaidil albatilah. Karena membela akidah yang batil ini. Layak balunal haqqa. Mahma yasma'una minal Qur'an wa sunnah. Mereka tidak menerima kebenaran. Meskipun mereka mendengar Qur'an dan sunnah. Meskipun mereka mendengar larangan dari berbuat syirik. Dan meskipun mereka mendengar perintah untuk bertauhid. Walayaltafituna ila ma fil Qur'an. Mereka enggak akan menoleh kepada Qur'an. Ya, balhum mu'riduna anhu. Bahkan mereka berpaling darinya. Maka inilah irad. Berpaling dari agama yang benar. Mereka berpaling dari jalan agama yang benar dan tetap ridha dengan agama yang batil. Wa hadza katsirun bin nasi al-yawma, maka ini banyak sekali terjadi ya pada manusia saat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman wal ladzina amanu bil batil wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Ya. Dan orang-orang yang beriman dengan yang batil, mereka kufur kepada Allah, maka mereka lah orang-orang yang merugi. Maka mereka mereka hanya beriman kepada yang batil, kufur kepada Allah. Mereka beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, beristighosah kepada selain Allah, beriman kepada peribadatan kepada selain Allah. Ya. Kufur kepada Allah secara terang-terangan, secara mengumumkan dan terang-terangan. Jihara, ya. Hadza huwa al-i'rad, maka inilah bentuk berpaling yang kufri, al-i'rad al-kufri, yang menyebabkan kekufuran. Waliyadu billah. Ya. Terus lama hadarat Abu Thalib al-wafah. Dibaca berikutnya. Siapa? Si Sabit, Sabit baca Sabit. Al-Wafati, Sabit, Sabit. Kok bisa jadi Al-Wafati? Apa itu irobnya Al-Wafati? Apa irobnya wafat itu? Fahir. Makana mawkituhu kama ta'lamuna min dakwati. Minat dakwati. Minat dakwati. Wa himayati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa himayati dakwati. Walakinnahu lam yadkhul fi dini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ja'ahu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ishaqan alaihi. Huwa fi ikhtisari fa qala lahu. Ikhtisar ada titiknya itu. Ngaco. Fi ikhtisari fa qala lahu ya ammi qala la ilaha illallah. Ya ammu. Ya ammu. Qul la ilaha illallah kalimatun tuhajjulaka. Kalimatan. Kalimatan tuhajjulaka. Uhajju. Tuhajjulaka ya illallah. Wa kana indahu unasun minal musyrikina faqulu lahu akarbabu min ambillati ambillati Abdul Muttalib arku annahu idha qala la ilaha illallah faqad taraka millata Abdul Muttalib wa hiya ibadatul asnami. Fa'ada alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'adu alaihi wa qalu atarabu an millati Abdul Muttalib fa qala wa ala millati Abdul Muttalib fa'ata an yaqula la ilaha illallah wa mata ala dhalik hamiyatan li dini Abdul Muttalib wa dini syirki fa'arada an qabul at-tauhid fa sara fi an-nar wal iyadu billahi. Ketika lama hadarat Abu Thalibin al-wafatu, artinya ketika kematian datang kepada Abu Thalib, hendak mati gitu. Wa kana mauqifuhu, sikapnya Abu Thalib ini, ta'ala kama ta'lamun, sebagaimana yang kalian ketahui, minad dakwah wa himayati rasul, yaitu sikapnya terhadap dakwah, memproteksi rasul, wa himayati dakwah, memproteksi rasul, memproteksi dakwah ini. Ya, Abu Thalib berperan besar karena dialah seolah-olah menjadi benteng terakhir Rasulullah SAW. Dia orang terpandang dan musyrikin merasa kalau mereka membunuh Rasulullah SAW, keponakan Abu Thalib, maka mereka akan berhadapan dengan Abu Thalib, kehormatannya. Maka mereka merasa segan. Ya. Lakinnahu lam yadkhul fi dini Rasul. Namun Abu Thalib ini enggak masuk agama Rasul. Maka Nabi SAW datang kepada beliau isyfaqan karena kasihan alaih kepadanya. Wa huwa fil ikhtidar, dalam keadaan dia tengah sekarat mau mati. Maka Rasul SAW bersabda, ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah. Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang kau ucapkan aku akan membelanya, membela engkau dengan kalimat tersebut di hari kiamat. Wa kana indahu, namun di sisi Abu Thalib juga ada unasun, ya, orang-orang minal musyrikin, dari kalangan musyrikin, mereka menyatakan atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu sudah enggak suka terhadap agamanya Abdul Muttalib? Ya. Arafu annahu idza qala la ilaha illallah faqad taraka millata Abdul Muttalib. Mereka musyrikun ini yang ada di sisi Abu Thalib, mereka mengetahui jika Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia telah meninggalkan agamanya Abdul Muttalib, yaitu ibadatul asnam, beribadah kepada berhala. Fa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa du alaih, Nabi mengulangi talqin, tapi mereka juga mengulangi talqinnya. Gak putus asa ini ya. Si Abu Jahal ya, gak putus asa. Ya, mereka mengatakan atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu udah gak suka dengan agamanya Abdul Muttalib? Maka Rasul bersabda, huwa ala millati Abdul Muttalib, dia mati dalam keadaan berada di atas agama kakeknya Rasul, Abdul Muttalib. Fa'aba, dia menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah wa mata ala dhalik, dia mati dalam keadaan demikian. Ya, ahmiyatan li dini Abdul Muthalib. Karena semangat fanatisme mengikuti agama Abdul Muthalib, yaitu agama kesyirikan, fa'arada an qabuli tauhid, dia enggan menerima tauhid, fasara fin nar yadanillah, maka jadilah dia di neraka. Mas Agus, baca Mas Agus. Kencengin dikit suaranya. Faqala sallallahu alaihi wasallam la astaghfiranna laka ma lam anha anka. Unha. Ma lam unha anka. Fa anzalallahu ta'ala ma kana linnabiyyi walladheena amanu an yastaghfiru lil musyrikeena walau kanu kulli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ودخل ثلاثة المسجد ثلاثة فاعل دخل ودخل ثلاثة المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم مسجدا jadi kenapa jadi masjid sih Salah satu al-masjidah. Tiga orang masuk masjid. Bukan tiga masjid masuk. Kalau salah satu masjid, tiga masjid masuk. Tiga orang masuk masjid. Nah, terus. Lanjutan tadi ya dari kisah Abu Thalib, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, ketika Abu Thalib mati, ini Abu Thalib sudah mati ini, maka Rasul bersabda, la astaghfirunna lak, saya benar-benar akan memohonkan ampunan untuk engkau, ma lam unha anka, selama aku tidak dilarang memohon ampunan untuk engkau. Maka Allah menurunkan firman-Nya, maka nalin nabi walladina amanu, tidak layak bagi nabi dan orang-orang yang beriman ayastaghfiru lil musyrikin, untuk memohonkan ampunan bagi musyrikin, walau kamu ulil kurba, walaupun si musyrik ini adalah kerabat terdekatnya, mimba di mata bayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas baginya bahwasanya mereka ini musyrikin, ini kerabatnya ini adalah penduduk jahim, adalah ahlu neraka. Maka Allah Ta'ala berfirman mengenai Abu Thalib, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Artinya boleh mencintai orang kafir dari sisi kekerabatan, bukan karena cinta agamanya, tapi karena kerabat. Kan Abu Thalib itu punya hubungan emosional dengan Rasulullah SAW. Ini bahkan lebih daripada hubungan Rasulullah dengan paman-paman yang lainnya, semisal Al-Abbas, Hamzah. Kenapa demikian? Yang pertama, karena Abu Thalib yang merawat Rasulullah SAW sedari kecil, yang mengasuh Rasul bukan Abbas maupun Hamzah, tetapi Abu Thalib. Ketika bapaknya Rasulullah SAW wafat, ibunya wafat, maka kakeknya menyerahkan kepada Abu Thalib untuk dirawat. Yang kedua, karena Abu Thalib adalah pamannya, sebagaimana Hamzah, Abbas. Yang ketiga, karena apa? Karena Abu Thalib memproteksi Rasulullah dalam dakwah. Nah, ini sudah pantas Rasulullah SAW menaruh rasa kasihan, cinta dalam hal bab ini. Ya, ini bukan mahabbah yang cinta kepada agama si kafir tadi. Kalau ini haram, enggak boleh. Ya. Barakallahu fikum. Mana lagi berikutnya? Walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau tidak akan memberikan, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun, namun Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kemudian tiga orang masuk masjid dan Nabi SAW sedang menyampaikan hadis atau sedang berbincang-bincang bersama para sahabat. Fawahidu minas salasah, maka satu di antara tiga orang tadi datang duduk di halaqah ilmu. Ragiban fi ta'allum, dia suka belajar. Wasani yang kedua istahya an yansori, Pak. Dia malu untuk pergi. Waja'a, dia sudah datang, akhirnya fajalasa, dia duduk. Tapi sebenarnya dia malu mau pergi gitu ya. Enggak enak gitu lah. Datang masuk masjid, enggak enak. Ya udahlah duduk. As-salis a'rada wa kharaja. Yang ketiga dia dia berpaling dan keluar masjid. Maka Nabi Yusuf SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi khabari salasati?" Maukah aku beritahu kepada kalian terkait kabar tiga orang tadi? Maka para sahabat menyatakan, "Mau ya Rasulullah." Maka Nabi Yusuf SAW bersabda, "Adapun salah seorang di antara mereka yang dia mendekat faqad awa, dia mendekat maka Allah pun mendekat kepadanya. Yang kedua dia malu, maka Allah pun malu darinya. Yang ketiga dia berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Inilah balasan bagi orang yang berpaling dari mempelajari urusan agama ini, mempelajari agama ini." Nah, berikutnya Albar. Hunaka unasun min du'ati su'i yaquluna la tu'allimu an-nasa at-tauhida wal 'aqidata la tu'allimu shababa wa awlada al-muslimina al-'aqidata li'annahum muslimuna wa la yahtajuna ila ta'limin muslimuna bil bi'ati la yahtajuna li'an yata'allamu at-tauhida alaysa hadha min al-i'rad 'an ta'allum ad-din. هذا هو الإعراض عن تعلم الدين لأن الدين لا يؤخذ بالورثات والوراثة والبيئة، الدين يؤخذ بالعلم والتعلم، فلا بد من تعلم الدين وتعليمه والعمل به فالذي لا يتعلم الدين رغبة عنه ولا يعمل به إذا تعلمه وإن كان يقول لا إله إلا الله فهو مرتكب لناقل من نواقض الإسلام. هذا الأمر خطير، والإعراض إذا كان عن تعلم أصول الدين والعقيدة وعدم رغبة فيها فهذا ناقض من نواقض الإسلام. وأما إذا كان الإعراض عن تعلم تفاصيل الدين وتفاصيل الأحكام بسبب الكسل أو عدم التفرغ لذلك فهذا معصية ولا يعد ناقضا من نواقض الإسلام. وأما أصول الدين والتي لا يستقيم دين العبد إلا بها، فمن أعرض عن تعلمها زاهدا فيها فإنه ينتقد إسلامه. وأما الأمور التفصيلية وأحكام المعاملة كما سبق فذلك فرض كفاية، فيكونون تاركين لسنة وعندهم نقص في تعلم الأحكام لكلة نشاطهم أو كسلهم أو عدم فهمهم، لأن من ترك العلم الذي تعلمه فرض كفاية يكون تاركا لسنة أو تاركا لواجب. فيجب أن تعرف هذه الأمور وهذه الضوابط في الإعراض متى يكون كفرا ومتى يكون معصية. نعم. وهناك أناس من دعاة السوء، ada di antara manusia ya, di antara para dai-dai sesat, dai-dai yang jelek, mereka menyatakan jangan kalian ajarkan manusia tauhid akidah, enggak perlu diajarin. Jangan ajarin orang-orang pembatal Islam. Jangan kalian ajarkan para pemuda, anak-anak kaum muslimin akidah, karena mereka muslimun, gak butuh lagi kepada pengajaran yang kayak begitu. Kaum muslimun bil bi'ati, sudah terbentuk karena bi'ahnya, kondisi apa namanya, lingkungannya. La yahtajuna, gak butuh lagi. Kenapa? Li'ayata'allamu at-tauhid, gak butuh lagi mereka belajar tauhid. Ya, kata Syekh, alaysa hadha min al-i'rad an ta'allamu ad-din. Bukankah yang demikian ini adalah bentuk berpaling dari belajar agama? Hadza huwa al-i'rad an ta'allum ad-din. Inilah bentuk berpaling dari mempelajari agama. Karena agama tidak didapatkan dengan bil warasah, karena mewarisi, wa bil di'ah, karena lingkungan. Agama ini diambil dari ilmu dan belajar. Fala budda min ta'allum ad-din wa ta'limihi wal 'amal bih. Maka mesti mempelajarinya, mengajarkannya dan mengamalkannya. Maka orang yang tidak mempelajari agama ini karena enggak suka, dia tidak mau mengamalkannya. Ya, jika dia pelajari wa in kana yaqul la ilaha illallah, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia murtad, terjatuh ke dalam pembatal-pembatal keislaman. Ini perkara yang sangat khatir, berbahaya sekali. Wal i'rad idza kana an ta'allumi usuluddin wal aqidah, berpaling dari agama jika itu berpaling dari mempelajari prinsip-prinsip agama dan akidah, tidak adanya antusias terhadapnya, maka ini pun pembatal di antara pembatal Islam. Amma idza kana lil i'rad, adapun jika bentuk berpalingnya tadi karena dari mempelajari perincian agama, perincian hukum-hukum disebabkan malas atau tidak adanya tafarruq, tidak bisanya meluangkan waktu, maka ini maksiat. La yu'addu naqidan min nawaqidil Islam. Ya, tidak dianggap sebagai pembatal dari pembatal-pembatal Islam. Adapun perkara-perkara prinsip usul agama, prinsip agama yang pokok, yang la yastaqimu dinul abdi illa biha, yang agama seorang tidak akan tegak kecuali dengannya, ya tidak akan lurus kecuali dengan, tidak akan benar kecuali dengannya, ya faman a'rada an ta'allumiha, maka barang siapa yang enggan mempelajarinya, zuhdan karena enggak butuh, sudah merasa cukup, fiha fa innahu yunaqidu al-islamahu, maka hal ini membatalkan Islamnya. Adapun berbagai perkara perincian hukum-hukum muamalat sebagaimana yang telah lalu, itu cuma fardu kifayah. Enggak mau belajar ya usul fikih, enggak mau belajar mustalah, enggak mau belajar balaghah, ya itu fardu kifayah. Tapi enggak mau belajar tauhid, enggak mau belajar usul sunnah, enggak mau belajar nawaqidul Islam, kitab tauhid, enggak mau belajar kayak gini, hati-hati kayak gini, bisa kufur ya. Mana lagi tadi? Fayakununa tarikina li sunnati, maka mereka menjadi orang-orang yang meninggalkan sunnah. Maka wa indahum naqsun fi ta'allumil ahkam. Ya, mereka memiliki kekurangan. Ya, sifat yang kurang mempelajari ilmu agama ini, hukum-hukum ini, kenapa? Karena liqillati nasyati. Karena kurangnya antusias mereka, atau karena malasnya mereka, atau karena tidak paham. Ya. Li'anna man tarakal ilma alladhi ta'allamuhu fardhu kifayatin. Karena barang siapa yang meninggalkan ilmu yang mempelajarinya hukumnya adalah fardhu kifayah, maka berarti dia meninggalkan sunnah atau dia meninggalkan ilmu wajib. Maka wajib anta'rifa, wajib bagi Anda untuk Anda mengetahui perkara ini. Ya, wa hadhihi adawabitu, inilah ketentuan-ketentuan fil i'rad terkait tentang orang yang berpaling dari agama, kapan disebut kafir dan kapan hanya disebut sebagai maksiat. Ah, repi baca repi. Kencangin dikit suaranya. Nazalat alaihim as-sakinatu wa ghashiyatuhum ar-rahmatu wahaffathum al-malaikatu. Ini hadis. Belum hafal berarti hadisnya. Terus wadzakarallahu fi man 'indahu. Qala sallallahu alaihi wasallam wa innal malaikata la tad'a ajr. La tad'u ajnaha ajnihata. Ya talib al-'ilmi yaqidan bima yasna'u. Ah, terus siapa? Ihsan, Ihsan. Targibun dinul abdi. Al-ilmu ya al-ilmu wal-ulamahu halakatil ummah. Halakatil ummah. Halakatil ummah. Loh, halaka yakni kufil lazim. Halakatil ummah. Qala sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yakbidu hadal. Inna allaha la yakbidu hadal ilmah. Alimun juhalan terus ba'af tau ilham ilham. Inna ta'allumal ilmi la syakka. Maka menuntut ilmu itu tidak diragukan lagi, itulah kehidupan yang hakiki. Itulah cahaya, itulah yang Allah perintahkan, yang Rasulullah SAW perintahkan dan Rasulullah SAW memotivasinya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh ilmu man salaka, barang siapa yang melangkahkan tarikon kakinya untuk man salaka, barang siapa yang menempuh suatu jalan tarikon yang tami sufihi ilman, yang dia mencari ilmu dalam jalan tadi, sahalallahu bihi, sahalallahu lahu bihi rikonilal jannah, maka Allah memudahkan langkah kakinya menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah, mereka membacakan kitab Allah, saling mempelajari agama mereka satu sama lain, melainkan sakinah ketenangan turun pada mereka, rahmat meliputi mereka, malaikat menaungi mereka, dan Allah akan menyebut mereka ya di sisi Allah. Dan Nabi bersabda, sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayap mereka bagi para penuntut ilmu. Kenapa? Ridho bima yasna. Karena malaikat ridho dengan apa yang mereka lakukan. Maka inilah targhib, motivasi dalam mempelajari ilmu. Wal iqbal, iqbal sini kita terjemahkan fokus saja, fokus padanya, agar agama ini tegak lurus, agama seorang hamba tegak lurus, dan seorang bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya, ya, dan bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya ilmu ini. Dan tidak diragukan lagi, apabila ilmu ulama sudah enggak ada, maka umat ini pun akan binasa. Sebagaimana saat Nabi SAW bersabda, Allah tidaklah mencabut ilmu ini begitu saja dengan Allah mencabutnya dari dada-dada para rijal, dari para orang-orang yang berilmu, namun Allah mencabut ilmu ini dengan dimatikannya para ulama. Apabila orang alim sudah enggak ada lagi, maka orang-orang manusia akan menjadikan juhalan sebagai ru'us. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia akan mengangkat pemimpin agama mereka dari orang-orang bodoh. Model-model bujanda, Desi, Ade Armando, itu jadi pemimpin agama mereka. Yang jadi rujukan. Ngeri. Siapa lagi itu yang Ustaz ketawa-tawa itu. Nah itulah rujukan-rujukannya. Fa'aftau bighairi ilmin. Mereka berfatwa tanpa ilmu. Dallu wa dallu. Mereka sesat lagi menyesatkan. Maka berfatwa tanpa ilmu adalah kesesatan dan menyesatkan. Atau bahasa kita, sesat dan menyesatkan. Maka mestilah fatwa itu dibangun di atas ilmu, di atas Quran dan Sunnah. Yang namanya fatwa itu, ya, mufti, gak boleh sembarangan fatwa. Ustadz aja gak bisa berfatwa. Siapa yang kasih izin dia fatwa? Ulama kibar mana yang memberikan izin dia fatwa? Ini pun mesti orang yang berilmu, mufti. Gak boleh sembarangan. Ya. Nah, wa ila kalau tidak, maka ini adalah kesesatan, kebinasaan. Dan ini tidaklah terjadi melainkan dengan wa hadza la yahsul illa bi ta'allumi qabla ayyam utlam. Allah. Dan ini tidaklah terrealisasi kecuali dengan mempelajari sebelum ya putar awan. Apa wa awan itu awan waktunya, masanya. Masanya itu sudah enggak ada lagi. Selama para ulama maujudina, mereka tetap ada. Ya, sebelum Allah ya baqa aliman, sebelum tidak tersisa seorang alim pun, maka demi maka ketika itu manusia akan kembali kepada orang-orang bodoh, orang-orang yang so alim, orang-orang qurra yang cuma baca doang. Maka mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Wah, ini enggak bisa khataman hari ini nih. Masih jam 1 ya. Ini cukup dulu deh ya. Sisa yang buat rekam depannya. Rekam depannya sedikit, ini lebih sedikit karena lembarannya banyak, tetapi ini sebenarnya dipotong-potong. Hah? Nah, ini dipotong-potong kan? Aslinya cuma berapa halaman? 4 ya. Aslinya dikit ya. Insyaallah pekan depan kita khataman. Insyaallah. Dan 2 pekan lagi kita mulai dengan kajian Lumatul Itiqad Syarah Syaikh Shalih Fauzan. Ya, subhanallah wa bihamdih, syadallah ila ta'ala wa ta'ala.